Ole sio, sayanglah di langit. Apa tempo, baliklah kembali. Ingat Ambon, tanah tumpah darah. Lagi ibu, bapak dan saudara. Waktu potong padi di tengah sawah, sambil bernyanyi riuh rendah. Memotong padi semua orang sedari pagi sampai petang. Memotong padi sambil bersio, marilah kami bersama-sama. Sarinam Dei, Putri Sarinam Dei. Mengapa tangis matamu bengkak? Aduh mama, adulah papa. Walau asap api masuk di mata, aduh mama, walau asap api masuk di mata. Oleh sio, sayanglah di langit. Apa tempo, baliklah kembali. Ingat Ambon, tanah tumpah darah. Lagi ibu, bapa dan saudara.